إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ندخل إلى الحديث الذي بعده، وهو الحديث الثاني والخمسون بعد المئتين، حديث yang ke-252. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أو بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam bersabda, la talaqaw ruqban, jangan menjemput para penunggang kendaraan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan menjual sebagian kalian terhadap apa yang sedang dijual oleh saudaranya. Wala tanajashu, dan jangan kalian bertanajush, berpura-pura menawar. Nanti akan dibahas insyaAllah. Wala yabi' hadirun libadin, jangan menjual orang kota kepada orang kampung. Wala tusarrul ghanam, dan jangan dibendung susu yang ada pada seekor kambing. Wa man ibta'aha, siapa yang membeli kambing yang sudah dibendung, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia boleh memilih dua pilihan. Ba'da an yahlubaha, setelah memerah susunya. Yahlubaha, memerah susunya. In radiyaha amsakaha, kalau ridho tetap dipegang kambingnya. Wa in sakhithaha, kalau marah tidak ridho, raddaha wa sa'an min tamr, kembalikanlah dengan satu sa' tamr. Kembalikanlah dengan satu sa' tamr. Mengapa? Kok ditambah? Apakah itu bukan riba? Bukan. Sa'an min tamr badalan min al-halib alladhi yahlubuha. Sa'an min tamr sebagai pengganti susu yang sudah diperah. Kan dia sudah merah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Hadis pertama ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melarang kecurangan-kecurangan dalam jual beli. Pertama, talaqqu ar-ruqban. Talaqqi ar-ruqban. Talaqqi ar-ruqban adalah menjemput pedagang sebelum sampai pasar. Biasanya pedagang akan datang dari badiah menuju pasar. pasarnya biasanya di kota. As-suq. Dimana summiya suqan? Dimana summiya suqan? Tarifun? Lianna fi hadal makan ijtama'a as-saq. Kaki-kaki manusia berkumpul di sana. Jamaknya saq, suq. Tetapi sudah bergeser maknanya menjadi tempat pertemuan manusia yang banyak dalam berjual dan membeli. Sehingga diterjemahkan pasar. Asalnya dari kata suq. Kalian akan bingung ketika nanti di jannah akan disebut ada suq. Kok di surga ada pasar? Di sana kembali kepada makna asalnya, yaitu saq, tempat perkumpulan-perkumpulan manusia, para ahli jannah berkumpul di sana. Kembali kepada pembahasan. Warukban adalah mereka-mereka yang datang dari Badiah membawa barang dagangan. Kalau dulu memakai unta, kuda, keledai dan sebagainya. Sekarang memakai kendaraan-kendaraan yang kalian lihat. Di sini KB sebanyak-banyaknya. Jangan dicegat sebelum sampai pasar. Mengapa? Dia tidak tahu harga pasar. Ketika harga di pasar sedang turun, dia tidak tahu. Harga di pasar sedang naik, juga dia tidak tahu. Biasanya mereka-mereka yang talak kerukban adalah orang-orang yang mengetahui harga pasar sedang naik, orang di kampung gak ngerti. Maka dicegat, masih di perjalanan, dicegat. Saya beli saja semua. Semua ini saya mau beli, iya. Dengan harga seperti kemarin. Seneng dia, oh iya, silakan. Pulang. Dia berangkat ke sini, dijual dengan 3, 4, atau 5 kali lipat harganya. Sampai di rumah, dia dengar harga sedang naik 5 kali lipat, kecewa. Kurang ajar, berarti dia itu tahu harga sedang naik, enggak bilang pada saya. Ada talakir rukban. Ada madarat? Naam, ada madarat. Sehingga, jangan kalian menawar dalam keadaan mereka masih di atas kendaraan sebelum sampai pasar. Sebelum sampai di pasar. Yang kedua, wala yabi' ba'duhum 'ala bay'i ba'd. Yabi' ba'duhum 'ala bay'i ba'd. Yang kedua, menjual apa yang sedang dijual orang lain. Nanti syarahnya ada banyak dari para ulama. Ringkasnya adalah ketika dia sedang menawar atau sedang membeli, dibisikin, saya punya yang lebih bagus, saya punya lebih hebat, lebih murah lagi, udah batalkan saja. Oh gak jadi saya beli. Loh kenapa gak jadi? Gak apa-apa gak jadi. Pindah ke penjual yang kedua. Ada yabi' ba'duhum ala bai'i ba'd, la yajuz, tidak boleh. Biarkan mereka transaksi sampai selesai. Kalau jadi, alhamdulillah. Kalau tidak jadi, alhamdulillah. Artinya alhamdulillah saudaranya mendapatkan keuntungan. Kalau enggak jadi, alhamdulillah saya bisa menawarkan padanya barang saya yang lebih murah. Mafhum? Itu yang kedua. Yang ketiga, tanajus. At-tanajus. At-tanajus adalah kecurangan di dalam lelang. Nanti akan dibahas insyaallah. Yani seseorang berpura-pura menjadi pembeli padahal kawannya si penjual dan menaikkan harga. Wala yabi' hadiratun libadin. Yang keempat, baik hadir libad. Sama dengan yang mana? Sama dengan talakir rukban. Mirip. Artinya madaratnya hampir sama. dia menjual orang kota kepada orang kampung. Kalau yang tadi mencegat, harga sedang naik. Sehingga dicegat orang kampung, diborong, dia jual dengan keuntungan yang besar, dia yang untung, orang kampungnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali sedikit. Sekarang sebaliknya, harga sedang turun. Maka dia kemudian, orang yang hadir ini menjual kepada orang kampung. Bukan membeli, menjual. Ya bi hadir libat. Mau beli ini enggak? Sekian harganya. Serius? Iya. Dia beli. Padahal di kota harganya sedang turun drastis. Dengan uang yang dia berikan pada orang kota tadi, sesungguhnya dia bisa membeli 5 kali lipat. Itu juga ada unsur penipuan. Ala kulli hal, digabungkan dengan hadis salisul khamsun ba'dal mi'atain. Digabungkan dengan hadis berikutnya, hadis yang ke-253. An Abdillah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an tutalaqqar rukban wa an yabi' wa an yabi'a hadirun libadin. Qala faqultu li Ibn Abbas ma qawluhu hadirun libad? Qala la yakunu lahu simsaran. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menjemput para pedagang yang masih di kendaraannya. Catatannya apa tadi? Belum tahu harga pasar. Wa an yabi'a hadirun libad. Dan agar jangan orang kota menjual pada orang kampung dalam keadaan orang kampung tadi tidak tahu harga pasar. Ilatnya sama. Ilat artinya alasan. Al-hukum taduru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama ilatnya. Ilatnya tidak tahu harga pasar. Qala faqultu, kemudian dikatakan oleh yang mendengarnya kepada Ibn Abbas dengan pertanyaan hadirun libas. Hadirun libas, apakah orang kota kepada orang kampung? Kan biasanya orang kampung yang menjual ke orang kota. Hadirun libas, qala la yakunu lahu simsaran, agar jangan ada di antara keduanya simsar. Apa simsar? Nah, perantara di antara penjual dan pembeli yang mengais keuntungan dengan ketidaktahuan. Apakah dia yang tidak tahu atau yang ini yang tidak tahu, dia menengahi mengambil keuntungan. Kamu tahu kan harganya sekian? Iya. Padahal sedang turun. Ini barakallahu fikum simsar. Saya tanya sekarang, apakah yang menjemput kendaraan para pedagang dari kampung ini membeli untuk dimakan? Hah? Untuk dimakan sendiri? Tidak. Untuk apa? Untuk dijual lagi. Itulah yang namanya simsar. Itu yang namanya simsar. Dia membeli untuk dijual. Baik, menjadi perantara. Ini mumpung mereka tidak tahu, biar saya duluan yang beli, kemudian dijual dengan harga yang jauh berlipat kali. Apa kalau ketika pembelian tiket namanya apa? Calo, ya. Harganya sekian. Dia beli dan dia jual dengan harga yang berlipat. Barakallahu fikum. Mungkin diterjemahkan calo mirip lah. Enam. Al-gharib, kita lihat al-gharib masing-masingnya. Yang pertama, talaqqaw rukban. Jam'u raqibin, rukban jam'u raqib. wa yuradu talaqqil qadimina ila al bilad li bai'i sil'atihim. Yang dimaksud adalah menemui atau menjemput orang yang datang ke negeri untuk menjual barang dagangannya. Fa yastariha minhum qabla wusulihim ila as-suq. Maka dibeli dari mereka sebelum sampai ke pasar. Wa atlaqa 'ala ar-rukbani taghliban. Dijuluki rukban taghliban karena keumuman mereka membawa barang dagangan pasti pakai kendaraan. Iya Pak ya. Karena barang dagangan mereka banyak. Sehingga biasa datang dengan unta mereka, dengan keledai mereka, atau dengan kuda mereka, atau dengan mobil-mobil pickup seperti ini, bak terbuka. Nah, untuk membawa cabai, jahe, segala macam, sayur-sayuran ke kota. Kemudian dicegat sebelum sampai pasar. Wa illa fahuwa syamilun lil musyah. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau ada yang datang tapi tidak pakai kendaraan? Bolehkah talaki? Tadi kan dikatakan talaki rukban. Ya Ustaz, saya menjemput pedagang tadi tapi tidak pakai kendaraan. Berarti bukan talaki rukban dong. Lah, tetap hukumnya sama kalau ilatnya sama. Berarti dikatakan di sini, fahiya syamilun lil musyah. Mencakup pejalan kaki juga. Kalau ada pejalan kaki membawa gendongan isinya barang dagangan, hal yajuz talaqihi qabla wusulihi ila suq? La yajuz. Limadha? Lam ya'rif si'r as-suq. Tidak mengerti si'r as-suq. Maka tidak boleh. Tunggu sampai mereka datang di pasar. Oh, harga sedang naik. Dia akan tawarkan sesuai dengan harga pasar. Baik. Demikianlah keadilan Islam. Tidak boleh ada seseorang yang dirugikan. La darara wa la dirar. Wa la tanajashu. An-najash. Difathahkan di nun wa iskanul jim dan disukunkan jim an-najshu wa huwa ziyadah fis sil'ah mimma la yazidu syira' mimma la yuridu syira'uha, menambah harga, ziyadah fis sil'ah, menambah harga barang, mimma la yuridu syira'uha, dari orang-orang yang tidak mau membeli. Kalau sudah sampai pasar, barakallahu fikum, maka akan terlihat keadilan. Mengapa? Karena ketika sudah sampai pasar, barang itu ditawarkan. Kalau ternyata sudah naik harganya, pasti mereka akan menawar sekian, sekian, sekian, sekian. Yang tadi mencegat menawar harga 10, ternyata ketika sampai di pasar, ada yang menawar 10, ada yang 20, ada yang 30, 40, 50, sampai 100. Karena memang sedang naik harganya. Maka yang nomor 10 tadi gak dapat. Iya kan? Dia akan jual kepada orang yang menawar 100. Keuntungan bagi mereka, para pedagang yang membawa barang dari kampung. Tetapi kalau ditegat di jalan, dia hanya mendapatkan 10, sedangkan orang ini ternyata bukan berhajat pada barangnya. Tidak berhajat pada barangnya. Melainkan dia akan menjualnya 100 di sini. Keuntungan dia 90 padahal gak punya barang. Barang yang ambil dari orang yang tidak mengerti apa-apa. Baik, sekarang kita bahas tentang tawar-menawar ini tadi. Ada datang seorang menawarkan barang. 10. Orang ini menawar 20. Yang ini 30. Yang ini 40. Padahal 1, 2, 3 ini tidak mau membeli. Temannya si pedagang. Untuk apa? Untuk menaikkan harga. Untuk menaikkan harga. Maka orang lain bingung. Kalau saya tidak nawar 50, saya enggak dapat barang. 50, kata orang ini. Diberikan pada dia 50. Padahal 1, 2, 3 ini hanya menaikkan harga untuk si pedagang tadi. La yuridu syira'uha. Mada yusamma an-najshu. Hada huwa an-najsh. Ziyadah fi sil'ah mimman la yuridu syira'uha. Padahal dia tidak ingin membeli. Bal li naf'il ba'i'. Bahkan hanya memberikan keuntungan pada penjual. Bi ziyadati tsaman, dengan menambah harga. Au madarratul mushtari, atau membuat rugi pembeli. Bi ighla'iha alaih, dengan memahalkan harganya. Baik. Padahal kalau yang ini tidak nawar 50, ya sudah 40. Belinya bohong-bohongan aja. Barangnya dikembalikan lagi. Karena memang tidak niat membeli. Fahada naw'un minal ghish ma yusamma an-najis. Ma'khudun min najis saydi wa huwa istitharatihi li'anna zaid yathiru ar-raghbah fi as-sil'ah. Naam. Wayarfa' tsamanaha. Wa huwa istitharatihi li'anna az-za'id yuthiru ar-raghbah fi as-sil'ah. Naam. Najz as-sayd, ketika dia memberikan sesuatu agar yang sedang diburu mendekat semua, kemudian dijaring. Hadha huwa al-istithar. Dihalau atau diarahkan ke satu arah tertentu untuk dijebak. Pada istisar Said, mirip dengan yang tadi, menggiring pembeli agar menawar di atas itu. Pada mirip dengan istisarah Al-Said. Qala Ibn Qutaybah An-Najshu Al-Khatal Wal-Khadi'ah. ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد. Kata Ibn Qutaybah, yang namanya an-najash adalah membuat tipu daya, khadi'ah, penipuan. Oleh karena itu dikatakan kepada orang yang ingin memburu satu buruan, najish, najish. Fi'il amr dari najasa yunajis, maksudnya dijebak dia, jebak dia. Li'annahu yaqtalu as-sayd, karena dia akan menjebak buruan. Itulah asal kata dari an-najshu. Yang ketiga, al-bay'u la yabi' hadirun libadin. Al-hadir huwa al-baladiyul muqim. Al-hadir, orang kota. Yang mukim di balad, di kota. Wal-badi nisbatun ilal badiyah. Sedangkan badi nisbah kepada badiyah. Badiyah adalah luar kota atau di pinggir-pinggir kota. Tidak mesti gunung. Kalau kita, orang kampungnya di gunung-gunung. Kalau di sana orang kampungnya di tengah-tengah padang pasir. Nah, berarti bukan orang gunung tapi orang kampung. Wal muradul qadim li yabi'a sil'atahu bi si'ri waqtiha. Sawa'un akana badawiyan am hadariyan. Fa yaqsiduhu al-hadir li yabi'a sil'atahu bi aghla min si'riha. Lau kanat ma'a sahibiha was-simsar huwa al-ba'i' aw al-mushtari li ghairihi. Yang dimaukan adalah seorang yang datang menjual barangnya dengan harga yang merupakan harga waktu itu yang semestinya. Sawaun akana badawiyan am hadariyan, sama saja apakah dia badawi atau hadari, semestinya menjual atau membeli dengan harga, menjual dengan harga saat itu, harga pasar. Fayaqsiduhul hadir, tetapi orang kota ini menyengaja, yaqsiduhu, datang ke orang kampung, liyabi'a sil'atahu, untuk menjual barang dagangannya, bi'aghla min si'iha, dengan yang lebih mahal dari harganya. Lebih mahal dari harga yang semestinya. Lau kanat ma'a sahibiha, kalau saja bersama pelakunya atau pemiliknya. Apa itu simsar? Was-simsaru huwal ba'i' awil mushtari li ghairihi. Simsar adalah orang yang membeli untuk orang lain atau menjual untuk orang lain. Kamu menjual barang, kamu gak tahu harga pasar karena kamu jalan dari kampung. Sini, sini, sini, saya jualkan. Berapa dari kamu? 10 kan? Karena memang harganya kemarin 10. Sekarang sudah 100. Dia gak tahu. Saya jualkan. Jual 100, kasihkan 10. Dia gak punya apa-apa. Tapi bisa untung lebih banyak dari pemiliknya. Pemilik barang. Mafhum? Ini berarti apa? Simsar. Menjualkan untuk orang lain. Sekarang sebaliknya. Membelikan untuk orang lain. Orang kampung lagi yang kena. Saya mau beli barang itu. Mau beli apa? Sini saya belikan. Berapa harganya? Dulu 100. Baik. Dia belikan harganya cuma 10. 90 masuk kantong. Barangnya. Dia gak tahu apa-apa. Kalau ternyata harganya sudah turun jauh. Yang pertama dan kedua disebut simsar. Membeli untuk orang lain atau menjual untuk orang lain. Berarti apa dalam bahasa Indonesia? Calo, betul? Nah, kurang lebih. Ya. Makanya sekarang karena banyak yang dirugikan, sehingga kalau mengumumkan rumah dijual tanpa perantara, ditulis tanpa calo. Karena seringkali mereka membuat masalah. Pada siapa biasanya? Pada yang tidak tahu harga. Pada yang tidak tahu harga. Tasallahu taufik. Al-afiyah. Nakafi bihadal qadar. Barakallahu fikum.